sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Uskutu ya tulab, jangan ada yang berbicara. Keluarkan kitabnya atau buku catatannya. Baik, alhamdulillah. Khonifiddin azakumullah. Kita melanjutkan insyaallah pelajaran kita dalam membaca dan membahas Syarah Arba'in Nawawiyah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan dua hadis yang pertama, yang kemudian insyaallah kita masuk pada hadis yang ketiga. Qala rahimahullah al-hadithus salis, hadith yang ketiga. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, buniyal islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Rawal Bukhari wa Muslimun. Dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya kilahuma sahabiyan, ya, keduanya sahabat yang ma'ruf, ya, ma'ruf sebagai sahabat, sebagaimana mereka juga ma'ruf sangat amat dikenal karena termasuk diantara as-sabiqun al-awwalun, terlebih Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, bahkan ayah beliau ma'ruf ya sebagai khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Umar punya beberapa anak. Di antara yang paling masyhur adalah beliau Abdullah bin Umar, di mana beliau dulu di zaman Nabi ketika masih hidup ya termasuk ya sahabat yang sighar, yang masih muda, ya, bersama dengan Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya, Jabir bin Abdullah. Namun bukan berarti ya beliau-beliau tadi yang dikenal sebagai sihharus sahabah, ya, sahabat yang muda kemudian kurang semangat atau kurang menonjol dari sisi keilmuan dan ibadah ataupun jihad, justru mereka tampil ya di tengah-tengah umat sebagai generasi muda yang sangat diacungi jempol. Nah, bagaimana tidak, beliau Ibnu Umar ini termasuk yang minta izin kepada Nabi, ya, bersama dengan beberapa anak muda yang lainnya untuk ikut perang Uhud. Namun Nabi tolak karena ketika itu usia beliau baru 14 tahun. 14 tahun. Usia TK kelas 1, kelas 2. Ya, sangat amat muda. Ya, ya mungkin kalau anak-anak sekarang seusia itu ya lagi kenceng-kencengnya main kan gitu. Ya, apabila tidak dibimbing ataupun diarahkan kepada kebaikan. ya, apalagi hal-hal yang baru itu sangat ya mudah terpengaruh ya, untuk dicicipi, untuk dicoba, kan gitu. Beda dengan kondisi para sahabat dahulu. Jangankan yang tuanya, yang mudanya pun luar biasa semangatnya. Mereka adalah para kesatria, kesatria Islam, pahlawan, pahlawan Islam yang terus dikenang dalam sejarah Islam. Bagaimana perjuangan mereka, jasa besar mereka, jihad mereka, hijrahnya mereka, belum lagi ibadahnya mereka, ya, semangatnya mereka untuk ittiba'us sunnah, mempelajari, menggeluti dan mengamalkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan ribut ya, jangan ada berbicara. Taib. Maka diantara warisan-warisan Rasulullah yang sampai kepada kita adalah hadis ini. Di mana hadis ini datang dari sahabat yang ma'ruf, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah telah bersabda alaihi salatu wassalam, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Di atas 5 perkara. Ya, berarti poin-poin ya yang 5 ini merupakan perkara yang sangat penting, yang sangat ya vital ya terhadap keberlangsungan dan keberadaan Islam seorang muslim. Yang kemudian ini dikenal dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Ya, rukun itu yakni aqwal jawanib minal bunyan, sisi yang paling kuat dari sebuah bangunan, itu rukun. Ya, oleh karena itu istilah rukun itu digunakan pula ya pada ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Di sana ada istilah syarat-syarat sahnya ibadah. Ya, ada pula istilah rukun-rukun ibadah. Ada rukun-rukun salat, ada rukun-rukun wudu, puasa dan seterusnya. Ya. Dalam pembahasan fikih antara syarat dan rukun itu ya ada sisi persamaan dan perbedaan. Ya, sisi persamaannya barakallahu fikum yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang yang hendak melakukan sebuah ibadah. Ya, sama-sama wajib, harus. Ya, tidak boleh tidak dan tidak boleh ditawar. Ya, sama-sama vital baik syarat ataupun rukun. Adapun perbedaannya di antaranya adalah bahwa adapun syarat yaitu sesuatu yang harus terpenuhi. Ya. Sebelum dan ketika melakukan sebuah ibadah sampai selesai. Ini syarat. Ya, segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum ya dan ketika melakukan sebuah ibadah sampai selesai. Ini syarat. Oleh karena itu seperti pada syarat-syarat sahnya sholat, di antaranya adalah menghadap ke arah kiblat. Sebelum sholat seorang harus menetapkan arah kiblatnya mana. Kemudian ini terus kewajiban harus diwujudkan, ya dilakukan sampai selesainya ibadah tersebut. Ini ketika dia sholat terus menghadap ke arah kiblat sampai selesai. Ya sebagaimana termasuk syarat sahnya sholat adalah toharah, bersuci. Sebelum orang sholat, dia harus bersuci terlebih dahulu. Dia berwudu, ya, dan terus berlangsung sampai selesai sholat tersebut. Demikian. Ini namanya apa? Syarat. Adapun rukun, yaitu sesuatu yang harus terpenuhi, ya, ketika seseorang melakukan sebuah ibadah. Ini di pertengahan ibadah sampai selesai. Ya, seperti rukun-rukun sholat, di antaranya adalah takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, ruku dan sujud, itu di pertengahan sholat, ya kan? Dan itu terus harus diwujudkan sampai sholat itu selesai. Ya, jadi ini ya sebagai tambahan faedah saja. Ya. Adapun terkait dengan hadis ini yang kemudian dikenal dengan arkanul Islam, ya rukun-rukun Islam, berarti memang lima perkara ini barakallahu fikum adalah perkara yang sangat penting. Ya, menjaga keutuhan Islam seorang muslim. Ya. Dari awal kali dia menyatakan sebagai seorang muslim, memeluk Islam sampai meninggal. Ya. Apa lima perkara tersebut? Kata Nabi, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ya. Bersaksi bahwa tidak ada ilah, ilah itu sembahan, yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ya. Dengan bahasa lain, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Ya, tidak ada sembahan yang paling benar kecuali Allah. Ini syahadat yang pertama. Syahadat yang kedua, yaitu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Azza wa Jal. Yang ini kemudian dijadikan sebagai satu rukun yang terdiri dari dua perkara penting, yaitu syahadatullah dan syahadatul Rasul. Persaksian terhadap Allah dan persaksian terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Di sini tidak disebutkan wa fi'lu shalah, mengerjakan salat, tidak. Karena beda antara melaksanakan atau mengerjakan salat dengan mendirikan salat. Dan itu yang kita jumpai di dalam Al-Quran dan hadis. Lafaz yang digunakan adalah iqamatus shalah, bukan ya fi'lus shalah, mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Karena sholat itu harus didirikan. Di sana ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya. Ada pula hal-hal yang makruh untuk dikerjakan ketika sholat, ya. Dan juga ada hal-hal yang harus dihadirkan ketika sholat, yaitu khusyuk di dalam sholat. Ini semuanya makna dari iqamatus sholah, mendirikan sholat, ya. Jadi memang kata perkataannya di dalam syariat itu punya makna yang dalam sekali kalau kita paham. Sehingga salah besar kalau ada seorang memahami yang penting sholat, ya, masalah yang lainnya itu urusan belakangan. Akhirnya sholatnya gak ada ruhnya sama sekali, ya, gak ada ruh sama sekali. Maksudnya apa? Ya sekedar gerakan, ya, tubuh, ruku, sujud, berdiri, duduk, takbir, salam. Gak ada efek, ya, pengaruh ataupun asar terhadap kepribadiannya, terhadap ibadahnya, terhadap imannya, terhadap sikap dan karakternya, nggak ada pengaruhnya. Padahal kalau kita cermati di dalam syariat, ya, Allah menyatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini luar biasa kalimat ini. Ya. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. kenyataannya yang sholat apakah sudah ya meraih dan mendapatkan efek ini? Enggak juga. Ya, sebelum sholat dan setelah sholat sama. Na'udzubillah. Itu fakta. Terus apakah ayat yang salah? Bukan. Orang yang salah. Bisa jadi salah sholatnya, bisa jadi salah gerakannya, bisa jadi salah niatnya, bisa jadi memang tidak sempurna sholatnya, dan seterusnya. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Zakat di sini, barakallahu fikum, adalah zakatul amwal, zakat harta. Ya, dengan beragam jenisnya. Taib. Wal haji. Demikian pula yang keempat adalah disebutkan di sini, barakallahu fikum, al haji, menunaikan ibadah haji. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kata Nabi, wassaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawal Bukhari wa Muslim. Lafaz ini pula yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Demikian urutannya. Syahadat, salat, zakat, haji, puasa. Ini urutannya dalam Bukhari dan Muslim. Itu yang disepakati oleh keduanya. Adapun dalam sebagian riwayat Muslim disebutkan pada urutan yang keempat adalah shaum Ramadan. Saya ulangi, tanbih. Pada sebagian riwayat Imam Muslim itu menyebutkan urutan yang keempat adalah puasa Ramadan. Ya. Dan yang kelima adalah haji. Ya, jadi wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal haji. Begitu. Ya. Dan ini urutan yang disebutkan pada hadis yang sebelumnya sudah kita bahas. Itu hadis Jibril alaihi salam ketika Nabi ditanya tentang akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ya sampaikan kepadaku, kata Jibril alaihi salam, tentang apa itu Islam. Maka Nabi menjawab dengan rukun-rukun Islam. Ya, dengan urutan syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Maka inilah urutan yang benar. Urutan yang benar. Adapun urutan yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, mendahulukan haji sebelum puasa Ramadan, ya, ini memang demikian, ya, teks hadisnya yang sampai kepada kita, barakallahu fikum. Namun ternyata ketika Abdullah bin Umar menyebutkan hadis ini, kemudian ternyata beliau ditanya oleh salah seorang perawi yang juga mendengarkan hadis ini dari beliau. Ya, wahai Abu Abdurrahman, ya, al-hajju qabla shaumi Ramadan au shaumi Ramadan tsumma al-hajj. Wahai Abdullah bin Umar, ya, haji dulu kemudian puasa Ramadan, ataukah puasa Ramadan kemudian setelah itu haji? Kata beliau, la, ya, shaumi Ramadan tsummal hajj, puasa Ramadan dulu kemudian setelah itu apa? Berhaji. Jadi urutan yang keempat yang benar itu apa? Shaum Ramadan. Ya, adapun yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Ya, terlepas dari itu, barakallahu fikum, demikian hadis yang sahih yang sampai kepada kita redaksinya. Ya, yang kemudian para ulama mengambil beberapa faedah dari kejadian ini. Ya, satu sisi urutan yang benar adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kan gitu? Ini urutan yang benar. Namun kenapa Ibnu Umar menyebutkan dalam hadis ini urutan yang keempat haji dulu, kemudian setelah itu baru puasa Ramadan? Ini kata para ulama menunjukkan fihi jawazu riwayatil hadith bil makna. Bolehnya meriwayatkan hadith, menyampaikan hadith ya secara makna. Ya, bolehnya menyampaikan hadis secara makna. Ya. Tanpa merubah esensi dari hadis tersebut. Satu. Yang kedua, syaratnya boleh ya meriwayatkan hadis secara makna bagi orang yang memahami ya bahasa Arab. Bukan semata-mata boleh kemudian ngarang-ngarang sendiri lafadz-lafadznya. Ya, diracik sendiri kemudian asal-asalan sampai akhirnya merubah makna dan kandungan hadisnya. Ini haram yang seperti ini, enggak boleh. Ya, tapi di sini ya para ulama menjelaskan bolehnya meriwayatkan hadis secara makna dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, apa yang pertama? Ya. Boleh dilakukan bagi seseorang yang mengetahui ya kandungan makna hadis yang sesungguhnya. Ya. Yang kedua, ia tidak mampu untuk menyampaikan hadis secara lafaz. Ya. Dia lupa misalkan hadisnya. Persisnya ya lupa. Ya. Maka dia terpaksa menyampaikan ya kepada kawannya, kepada kaum muslimin ya atau yang lainnya. Ya. Nah, syarat yang ketiga dia harus memahami ya kaidah-kaidah bahasa Arab. Kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang keempat, hal itu dilakukan mimba bil mudzakarah. Ya, dia sampaikan hadis secara makna dalam rangka untuk mudzakarah. Ya, mengingat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bukan dalam konteks tahdits secara resmi formal. Ya. Meskipun yang paling afdal adalah menyampaikan hadis secara lafaz, itu yang paling utama. Sehingga kalau misalkan seorang khawatir ya salah dalam menyampaikan ya hadis, keliru, meskipun dia sudah hafal tapi ada kekhawatiran itulah, maka yang afdal dia baca. Dan itu yang ditempuh oleh para ulama kita. Imam Ahmad rahimahullah, hafalan hadis beliau luar biasa, banyak ribuan hadis beliau hafal. Tapi ketika bermajlis tahdits di hadapan ribuan murid-muridnya, beliau baca. Baca. Ya, ini tentunya ya menunjukkan tawadhu'nya beliau, dan juga yang kedua menunjukkan kehati-hatian beliau dalam menyampaikan hadis. Ya, tidak serampangan. Tidak asal-asalan. Ya, namun terkadang dibutuhkan ya, ketika seorang misalkan tidak ada rencana untuk menyampaikan hadis itu. Ya, namun tiba-tiba ditanya oleh seseorang ya, tentang hukum sesuatu misalkan ya, hukum sesuatu ya, dia jawab hukumnya demikian dan hadisnya ya saya tahu dan saya pernah menghafal dahulu tapi sekarang saya lupa dan tidak bisa menghadirkan, tapi secara makna demikian disebutkan secara makna ya, terkadang dibutuhkan ya, terlebih dalam majelis santai misalkan ya, duduk bermajlis dengan teman-temannya, dengan kawan-kawannya, maka tidak mengapa. Ah, sama, Hamzah, Yahya, ke depan, jangan sibuk, ngobrol sendiri. Ya, apa itu? Mana bukunya? Iya, lain kali bawa bukunya ya. Ya, bawa bukunya. Iya, bu. Masya Allah, banyak tulisannya itu. Ada tank, ada pesawat. Iya, banyak hasilnya. Kreatif ya. Tapi nanti gambarnya ya, ya jangan pas taklim ya. Lebih unik lagi, ustadznya digambar ya, ustadznya dilukis ya. Ini sedang marah ustadznya nih. Barakallahu fikum. Mana itu bolpennya? atau pensilnya mana? Hamzah mana? Ayo, ditulis. Apa itu rukun Islam? Hamzah? Nah, kan nggak tahu kan? Urusan tak sebutkan pelan-pelan, ya. Pelan-pelan. Saking pelannya itu, setiap poinnya itu kalau dihitung bisa sampai Balikpapan Samarinda itu. Ya, saking pelannya. Naik pesawat ya. Dan ya, saking pelannya agar supaya antum bisa mencatat. Ya, faedah-faedah ta'lim. Barakallahu fikum. Baik, kita baca keterangan beliau Asy-Syarih Habibullah. Qala هذا الحديث كالحديث الذي قبله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيان أركان الإسلام. Bahwa hadis ini mirip atau sama dengan hadis yang sebelumnya, hadis Jibril alaihissalam dalam Sahih Muslim yang menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Illa an hadzal haditsa fihi ziyadatun wa huwa qawluhu buniyal Islamu ala khamsin. Hanya saja hadis ini ada sedikit tambahan, yaitu ketika Rasulullah menyatakan buniyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara ini. Ya. Wa fi hadits Umar, dalam hadis yang sebelumnya disebutkan akhbirni anil Islam, ya Muhammad, ya, sampaikan kepadaku tentang apa itu Islam. Qala al-Islam an tashhada alla ilaha illallah ila akhiril hadis. Kemudian Nabi menjawab dengan rukun-rukun Islam sampai selesai hadis tersebut. Kemudian fadhahiru hadits Umar anna al-Islam huwa hadhihi al-arkan al-khamsa faqat. Zahir dari hadits Umar, hadits yang sebelumnya kita baca, bahwa Islam itu adalah ya 5 rukun ini saja, ya. 5 rukun ini saja. Bainama hadzal hadits yadullu ala anna hadhihi al-khamsa laysat hiya kullal Islam. Sementara hadits ini menunjukkan bahwa Islam itu ya bukan hanya 5 perkara ini saja. Artinya 5 rukun ini itu bukan berarti mencakup seluruh Islam secara utuh, totalitas, enggak. Ya, kalau hadis sebelumnya itu mengesankan bahwa Islam itu ya terbatas pada 5 rukun ini saja. Hadis ini tidak. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Artinya Islam itu kan seperti sebuah bangunan. Lah, dari sebuah bangunan yang ada itu, tiang-tiangnya atau bagian yang paling kuatnya itulah yang dikenal dengan rukun-rukun Islam. Tapi Islam bukan cuma itu. Masih ada yang lainnya. Sebagaimana rumah. Rumah itu bukan cuma pondasi dan tiang, tapi ada pintunya, ada jendelanya, ada kamar utama, ada kamar anak-anak, ada ruang tamu, ruang santai, dapur, toilet, kamar mandi, WC, dan seterusnya. Tempat jemuran, itu kan sebuah rumah, memang demikian. Ya. Lah, dari kondisi rumah yang lengkap tadi, di antara yang menopang itu semuanya supaya kuat dan kokoh adalah rukun-rukun Islam. Ya, rukun-rukun Islam. Wa innama buniyal islamu alaiha fahiya mabanihu wa arkanuh. Di mana rukun-rukun Islam tadi itulah ya inti bangunannya dan penopang-penopang yang paling kokoh dan kuatnya. Wa ila fal islam kathir. Islam itu banyak amalannya, ibadahnya itu sangat beragam. Wal a'malu salihah kulluha minal islam. Ya, bahkan seluruh amalan-amalan saleh itu termasuk bagian daripada Islam. Ya, jadi seorang muslim itu memang ya boleh dibilang ya dituntut dari berbagai sisi itulah. Di sana ada al-wajibat, kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Wal mustahabat, ada pula yang disunnahkan. Hal-hal yang sunnah di dalam Islam. Wa kullu ta'at wa tarkul ma'asi. Semua ketaatan dan meninggalkan semua kemaksiatan. Kullu dzalika huwal Islam. Itu semuanya adalah Islam. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih hikmah? Apa hikmah Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya? Bukankah Allah enggak butuh untuk disembah oleh manusia? Bukankah Allah itu tidak butuh untuk ditaati oleh makhluknya, ditaati, dipatuhi, ya, dan seterusnya. Lalu kenapa tetap Allah perintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah? Kenapa? Jawabannya adalah bahwa Allah hendak memuliakan kita. Allah hendak memuliakan kita, barakallahu fikum. Dari sisi mana? Iya, ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintah ini, perintah itu, meninggalkan larangan ini, larangan itu, maka dengan sebab itu Allah memberikan pahala dan ganjaran serta balasan kebaikan yang berlipat kepada kita. Bahkan surga yang mulia penuh dengan kenikmatan yang luar biasa Allah siapkan, Allah janjikan, Allah sediakan untuk kita. Ya, sehingga hakikatnya barakallahu fikum, amalan ketaatan yang kita kerjakan itu manfaatnya untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Ya. Satu. Yang kedua, kenapa sih di sana ada perkara-perkara yang wajib, ada yang sunnah? Ya. Di sana ada ibadah yang terkait dengan jasmani, fisik kita. Ada pula yang ibadah kaitan dengan harta. Dan ada pula yang perpaduan, kombinasi, di mix itulah. Ada ibadah badaniyah digabung dengan maliyah. Kalau kita perhatikan rukun-rukun Islam yang barusan kita baca tadi, coba perhatikan. Dari syahadatnya, salatnya, zakatnya, puasanya, kemudian hajinya. Ya. Dari 5 pondasi Islam ini saja kita perhatikan, ada amalan-amalan jasmani. Ya enggak? Seperti apa? Syahadat. Terus apa? Salat, ya kan? Kemudian puasa. Ya kan? Puasa. Ini yang mengerjakan jasad kita, tubuh kita, badan kita. Kemudian di sana ada ibadah maliyah yang terkait dengan harta. Apa itu? Zakat. Satu. Dari 5 perkara tadi, satu yang terkait dengan harta. Dan ternyata di sana pula ada yang perpaduan antara jasmani, badan, dan harta. Apa itu? Haji. Haji. Ya, terlebih yang tinggalnya di luar Mekah, jauh dari Saudi Arabia. Perjalanan yang luar biasa, fisiknya harus siapkan, apalagi dananya. Ya, dananya. Ini juga harus disiapkan. Luar biasa, lengkap. Kenapa sampai beragam seperti ini? Apa hikmahnya? Coba kita cermati. Mungkin ada yang berpikir, kenapa sih ada sholat? Kenapa sih ada zakat? Kenapa sih ada birrul walidain? Kenapa sih ada zikir? Kenapa ada ini, ada itu? Kenapa? Kok macam-macam? Gak cuma satu macam tok, gitu loh. Nah, kenapa? Ya, di antara hikmahnya, barakallahu fikum, yang pertama adalah bahwa itu sebagai ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Ya, sejauh mana ketundukan dan kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ujian. Ya. Nah. Sehingga ketika seorang menjalankan sebuah ibadah, itu betul-betul karena ingin taat kepada Allah. Bukan karena itu maunya, bukan karena itu hobi saya, bukan karena hawa nafsunya, bukan karena memang saya senang itu, bukan. Tapi yang di sini berperan penting adalah apa? Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang ternyata survei membuktikan begitu. Ada sebagian orang ya dominan dari sebuah amalan ibadah, tapi hilang dari ibadah yang lain. Sholat 5 waktu, malasnya, naudzubillah, malas. Tapi giliran untuk berderma, donasi, terdepan dia. Ya, dia pembuka sumbangan, penutup juga dia. Terdepan dia, meskipun nggak ngomong, tapi sholat lima waktu malas dan naudzubillah. Tidak pernah hadir dalam sholat jamaah, bahkan nggak sholat gitulah. Ada yang tipenya seperti itu. Kenapa? Ya tadi, ketika dia melakukan sebuah ibadah, hawa nafsu yang main, atau mungkin sifat bawaannya seperti itu, atau turunan dari asalnya, keluarganya termawan, ada juga. Ya, ada pula yang sebaliknya, dari sisi ibadah maliyah bakhil, berat. Ya, tapi dari sisi yang lain dia semangat, ada. Ya, kalau sholat katanya, ya jangan tanya, semangat ya. Tapi giliran ada syariat puasa misalkan, menahan lapar dan dahaga, gak bisa tahan dia. Ya, gak bisa tahan, mesti ada aja yang bolong dalam sebulan itu, tanpa alasan. Bukan karena sakit, bukan karena safar, gak ada alasan. Kenapa? Aduh, kalau puasa ampun dah. Ya, saya ini doyan makan, ya, gak bisa tahan ya. Kalau giliran untuk puasa, aduh, beratnya kayak tersiksa dia. Inilah. Nah, maka dengan beragamnya ya perintah-perintah Allah tadi, itu tujuannya tadi, itu sebagai ujian agar betul-betul ketika kita melakukan sebuah ibadah itu motivasinya adalah apa? Taat dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hikmahnya adalah barakallahu fikum, agar supaya tidak ada kejenuhan. Ya, menghilangkan kejenuhan dalam beramal. Coba kalau ibadah itu satu jenis, sholat tok. Ya, jadi dari kecil sampai tua, ya, pagi sampai malam, ibadah yang disyariatkan di dalam Islam cuma satu, sholat tok. Ya, takbir, berdiri, ya, ruku, sujud, duduk, salam. Itu enggak ada yang lain. Yang lainnya sudah terserah, katanya bebas. Enggak. Macam-macam. Dalam sehari semalam 24 jam itu kita bisa melakukan sekian banyak ibadah. Ibadah badaniyah terkait dengan fisik dan badan kita, ada. Terkait dengan harta, ada. Terkadang perpaduan antara keduanya juga ada. Ibadah lisan, ada juga. Macam-macam, ada ibadah batiniah, batin kita, ya, hati kita juga bisa ibadah. Macam-macam. Dan itu semuanya disyariatkan di dalam Islam. Ya, supaya apa? Agar kita tidak jenuh. Manusia itu. Ya, santri aja ya kan, mohon maaf. Kalau kegiatannya belajar terus. Ya, dari pagi, peng, ya. Selesai sholat subuh. Belajar. Nanti belajar lagi, belajar sampai mau tidur, belajar lagi, ya, ditutup dengan bimbel misalkan, ya, terus seperti itu, ya, kadang manusia, ya, dan itu efek kemaksiatan kepada Allah, naudzubillah, itu muncul kejenuhan, kebosanan, ya enggak, letih, capek, aduh kok gini-gini terus ya, sampai kapan saya seperti ini, ya, kadang muncul setan itu membisikkan, dan itu manusia wajar muncul seperti itu. Sehingga kadang ada variasinya, ada masa liburnya. Bukan libur total enggak ngapa-ngapain, enggak, tapi diselingi dengan kegiatan yang lain, ya. Pagi misalkan ada yang piket kebersihan, ya, gerak-gerak dikit lah. Ya kan, bawa sapu, bawa serok, sapu. Variasi kegiatan. Ya. Nah, selain MCK, ya. Nah, cuci baju sendiri, ada yang piket masak, ya enggak? Kemudian ada waktu-waktu longgar, waktu luang untuk olahraga, gerak ini gerak itu, jogging, angkat ini angkat itu, pukul ini pukul itu, bukan pukul anak, ya, bukan pukul temannya, tapi pukul raket, pukul ini, ya kan, olahraga maksudnya, ya, itu hal yang memang dibutuhkan yang seperti itu. Untuk apa? Agar supaya memberikan motivasi dan dorongan agar supaya tetap semangat dalam beraktivitas. Dalam beraktivitas. Barakallahu fikum. Kemudian walihada qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Rasulullah menyebutkan di dalam hadis yang sahih dan hadis yang ma'ruf, ya, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dalam Bukhari dan Muslim, ya, kata Nabi apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. seorang muslim yang sempurna imannya, seorang muslim yang sebenarnya, seorang muslim yang hakiki, itu maknanya, adalah seseorang yang mana kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Selamat dari apa? Gangguan lisan dan tangannya. Ini kata Nabi, al-muslim. Di sini disebutkan oleh Rasulullah, al-muslim, bukan asal muslim, bukan, tapi muslim yang hakiki, muslim yang sejati, yang sebenarnya, muslim yang sempurna imannya. Siapa dia? Kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seseorang yang mana kaum muslimin, saudaranya, yang seiman, seakidah, itu selamat dari gangguan lisannya, ya, atau dari tangannya. Nah, maka ini hadis yang azim, ya, kalau kita hayati, ya, sangat agung. Ya, kadang ada sebahagian orang ketika dia belajar, ya, sedikit ilmu yang dia ketahui, itu kadang salah faham. Mengetahui tentang keutamaan tauhid misalkan, dan tidak berbuat syirik. Sebagian orang bersandar dengan itu, ya, tidak apa-apa, yang penting tidak syirik, yang penting saya bertauhid, ikhlas dalam ibadah, ya, jauh dari syirik. Saya tidak percaya ini, tidak percaya itu, saya tidak percaya dengan jimat ini, jimat itu, batu ini, batu itu, saya tidak percaya. Dulu iya, sekarang enggak, alhamdulillah. Tapi dari sisi yang lain, mohon maaf, kadang tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga sikapnya, tidak bisa menjaga tindak tanduknya, muamalahnya, interaksinya dengan sesamanya, tidak bisa mengontrol lisannya, ya, tidak bisa menjaga sikapnya, ya, bahkan tidak bisa mengontrol mimiknya, yang ternyata menyakiti saudaranya, atau gestur tubuhnya, ya. Nah, yang ini semuanya apabila tidak dikontrol, dikendalikan dengan ilmu, sangat berpotensi untuk melakukan kezaliman tanpa ia sadar, tanpa ia sadari, dan itu mengurangi kadar imannya, tidak bisa mencapai derajat muslimul kamilul iman, muslim yang sempurna imannya, muslim yang hakiki, tak bisa. Nah, dari hadis ini, ya, kita, ya, kalau kita hayati itu jadi minder. Berarti selama ini memang kita ini Islamnya, ya, baru mungkin status saja itulah. Karena berat, ya, berat sekali untuk menjadi Islam yang hakiki, yang sempurna imannya. Itu apa syaratnya? Jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai menyakiti orang, baik dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Termasuk di sini lisan, ada lisanul qalam, lisan dengan tulisan, ya, lisan dengan tulisan, tulisan, chattingan, status yang kita pajang, tanpa sadar terkadang menyakiti orang, ya, tanpa hak lah, ya. Nah, ini keluarkan dari pembahasan tahzir, ya, beda. Oh, itu kan menyakiti, mentahzir orang, sakit hati yang ditahzir itu, ya, enggak, beda babnya. Ini secara umum asalnya demikian, enggak boleh menyakiti seorang muslim tanpa hak, ya, terlebih dengan fisiknya. Nah, fa'addaka fal adza minal Islam. Maka di sini Rasulullah memasukkan kafal adza, ya, menahan diri untuk menyakiti saudaranya termasuk bagian daripada Islam. Ya, yang kalau kita perhatikan ini tidak ada di dalam rukun-rukun Islam, tapi ini termasuk bagian daripada Islam, bahkan yang menyempurnakan iman seorang muslim. Ya, kita saja muamalah, ya, dengan sesama ikhwan, enggak usah yang luas-luas, yang jauh-jauh, sama ikhwan saja. yang sudah sama-sama paham, sama-sama ngaji, kadang mohon maaf ya, sikap kita, tutur kata kita, ya kan, mimik kita itu tidak sadar menyinggung saudaranya. Maka di sini banyak-banyak kita istighfar, satu. Yang kedua, terus kita introspeksi dan evaluasi. Ya. Kemudian tanamkan husnudzon kepada saudara kita. Berikan uzur. Ya. Kadang masalah-masalah yang sepele, namun ketika ditinggalkan itu menghilangkan berkah dan kebaikan. Ketika bertemu dengan saudara kita, kadang lupa. Ini yang mungkin baru belajar, baru mengerti dan mengetahui atau mendengar hadisnya tentang keutamaan mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudaranya muslim. Ya, dan itu menjadi sebab al-mawaddah wal mahabbah bainal muslimin. Ya, keratan hubungan kecintaan dan kasih sayang di antara mereka ditinggalin. Mungkin karena sebuah urusan langsung disikapi. Wah. Ternyata salafi teori tok, prakteknya enggak ada. Nah, ini kan sudah menghukumi, nggak boleh. Akhirnya saudaranya disikapi. Ya. Maka penting bagi kita untuk terus ya memperbaiki dan berbenah diri. Kemudian fal Islam wasi', ya, Islam itu luas. Walakinna hadhil khamsata hiya da'imuh wa hiya arkanuh. Namun lima perkara ini merupakan tiang-tiangnya dan penopang-penopang yang paling kuatnya. Wa hiya mabanihil lati buniya 'alaiha, dan ini merupakan pondasi ataupun landasannya, tiang yang paling kokohnya, yang kemudian bangunan-bangunan Islam yang lainnya itu dibangun bersandar di atas lima perkara ini. Wa bi faqdiha aw faqdi syai'in minha la yakunu al-insanu musliman islamal haqiqi. Maka ketika ada seorang ya, kehilangan lima perkara tadi atau sebagiannya hilang, maka dia tidak menjadi seorang muslim yang hakiki dengan Islam yang sesungguhnya. Ya. Jadi semakin sedikit ya amalan-amalan Islam yang kita lakukan itu semakin sedikit pula nilai Islam pada diri kita. Kadar Islam kita itu semakin sedikit, persentasenya itu semakin minim. Sebaliknya ketika seorang semakin banyak amalan Islam yang ia lakukan, zahir dan batinnya itu semakin sempurna. Ya, ratingnya semakin naik. Meskipun enggak sempurna 100%, tapi bagus dia, persentasenya bagus. Ya, ada peningkatan. Wa amma baqiyatul a'mal idza fuqida syai'un minha fa innahu yakunu musliman. Adapun amalan-amalan yang lain di dalam Islam apabila hilang, tidak ada pada seorang, maka dia tetap sebagai seorang muslim, akan tetapi lakin yakunu islamuhu naqisan. Tetap dia muslim tapi Islamnya kurang, bihasabi ma taraka minha. Ya. Sesuai dengan apa yang ia tinggalkan. Ya, dari amalan-amalan Islam tersebut. Ya, jadi Islam itu lengkap ya, banyak. Ya, dan itu semuanya menjadi tanggungan di pundak-pundak kita masing-masing. Ya. Makanya terkadang ya, mohon maaf, orang yang baru mengenal Islam, baru mengenal ya, apalagi latar belakangnya misalkan non muslim ya, kafir, musyrik, baru masuk Islam, kalau betul-betul ya hidayah itu masuk ke dalam hatinya, iman itu betul-betul terhunjam dalam kalbunya, semangatnya luar biasa, dia akan terus penasaran dan menggali, ingin tahu apa itu Islam. Dan itu terjadi. Namun ketika Islam itu ya kita dapatkan ya dari awal lahir kita sampai sekarang, itu mohon maaf terkadang ya ada hal-hal yang itu sebenarnya penting tapi dianggap biasa. Ya, meskipun enggak semuanya, kecuali yang Allah rahmati dan Allah berikan hidayah dan taufik kepadanya, itu malasnya lebih mendominasi. Ah, sudah tahu. Wah, ini sudah kok biasa aja. Artinya sikap tasahul meremehkan itu lebih dominan daripada semangat untuk menggalinya. Ya. Nah. Ini ya. Hendaknya menjadi perhatian kita semuanya. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah azakumullah, hadis ini ya tentunya banyak faedahnya sebagaimana nanti akan disebutkan oleh beliau habibullah. Namun tentunya di sini di antara faedah penting yang bisa kita petik pada kesempatan malam hari ini adalah bahwa Islam itu ya tidak terbatas pada 5 perkara ini saja. Satu. Yang kedua, Islam itu luas. Islam itu luas cakupannya, mencakup seluruh amalan-amalan yang disyariatkan di dalam Islam. Ya, ada yang berupa kewajiban, ada perkara yang disunnahkan, ya, ada yang dimakruhkan, dan ada pula yang diharamkan. Ini semuanya Islam. Dan ada pula yang dibolehkan. Ini semuanya Islam. Jadi luas cakupannya. Ya. Dan Islam itu juga mencakup amalan yang zahir dan yang batin. Penting untuk kita cermati. Ya. Nah, sehingga kesalahan yang sangat fatal ya, ketika ada sebagian pihak yang meremehkan sebagian perkara yang sangat urgent di dalam Islam. Katanya kalau belajar akidah ya belajar sama salafi sana. Nah, itu akidahnya mantap itu. Kalau bicara masalah tauhid, wah enggak kurang-kurang ya. Mau minta apa kitabnya dibahas sama mereka itu salafi katanya. Akidahnya top. Ya. Anti syirik, ya belajar akidah sama mereka. Tapi kalau belajar akhlak jangan sama mereka. Mereka itu keras. Keras. Ya, tetangganya ya. Orang yang tidak sepaham dengan mereka katanya jatuh dalam bid'ah itu enggak mau ditegur sama salafi itu. Keras. Hatinya kaku. Makanya kalau belajar akhlak, adab itu jangan sama salafi, tapi sama itu yang kemana-mana bawa ya magicom ya, bawa rak telur ya, bawa kompor ya, itu sama mereka itu luar biasa akhlaknya, masya Allah ya, bagus. Terus kalau bicara ingin belajar masalah politik, nah jangan sama mereka, mereka itu katro. Nah sama mereka jangan, jangan sama salafi, jangan pula sama kelompok yang itu jamaah tabligh itu jangan ya, tapi sama ikhwanul muslimin, mereka itu kalau dari sisi ya pengalaman organisasi, wah jempol sudah. Nah, itu samina wa ta'na, jiwa korsanya tinggi. Semangatnya luar biasa itu. Kalau belajar trik-trik demo yang ampuh, belajar sama mereka itu. Wah. Lengkap katanya. Biar Islam itu kafah, bisa ngambil sana, ngambil sini, biar comot sana, comot sini. Belajar akidah sama salafi, akhlak sama jamaah tabligh. Organisasi, politik sama ikhwal muslimin kan lengkap, adil kan, ngambil dari sana sini. Emangnya gado-gado apa? Dicampur itu sampai enak. Ya enggak? Kalau cuma kangkung tok sama sambel, wah enggak sip kalau enggak ada tempe tahunya sama lontongnya kan gitu. Di mix enak, itu gado-gado rujak, Pak. Islam itu bukan gado-gado. Itu filsafat siapa itu? Ya, Islam kok disamakan dengan rujak. Ya. Nah. Enggak sama. Ya. Kenapa? Karena ternyata Allah dan Rasul-Nya sudah menggariskan bahwa jalan kebenaran shiratal mustaqim itu satu. Satu. Wahid hadza shirati mustaqiman fattabi'uhu, kata Allah. Ini jalanku yang lurus, ikuti. Jalan kebenaran itu satu, la yata'addad wa la tajazza. Kebenaran itu cuma satu, enggak berbilang dan tidak terbagi-bagi. Sehingga tidak benar, oh sana juga ada sisi kebenarannya, yang firqah sana juga ada sisi kebenarannya. Ambil yang benarnya, buang yang jeleknya. Loh, tahu dari mana? Ya, kalau cara belajarnya seperti itu. Nah, keliru. Itu bukan prinsip dan manhaj salaf seperti itu. Ya, Ingat perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanduru aman ta'khuduna dinakum. Perhatikan, camkan baik-baik ini salaf kita. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mempelajari agama kalian. Karena itu sangat menentukan surga neraka kalian. Ya. Sehingga barakallahu fikum, sungguh banyak pada hari-hari ini yang menyerukan dakwah salafiyah. Kami juga salafi, kami juga ahlussunnah wal jamaah. Ya, kami juga muridnya Ustaz Fulan, kami juga muridnya Syekh Fulan, guru kami, ustaz kami, muridnya Syekh Fulan. Salafi ahlussunnah. Lah, enggak mesti. Ya, lihat. Ya, bagaimana manhaj dia, dengan siapa dia berkawan, dari mana dia belajar. Ya, itu yang menentukan. Karena al-arwah junudun mujannada. Ruh-ruh manusia itu berkelompok-kelompok. Ya, apabila saling mengenal, i'talaf. Fama ta'arufa minha i'talaf, kata Nabi. Ketika ruh-ruh tadi saling mengenal, sama akidahnya, manhajnya, prinsipnya sama, tujuannya sama, niatnya sama, insya Allah akan menyatu dengan sendirinya, enggak perlu disuruh. Wama tanakaru minha ikhtalaf. Tapi ketika terjadi perbedaan, ya, tidak saling mengenal, akan tercerai-berai, terpisah otomatis. Ya, taib, itu mungkin yang bisa kita sebutkan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga difahami dan bermanfaat untuk kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.